Saya kalau masuk di mall, Bapak Ibu sekalian, kalau darurat sekali memang harus masuk ke supermarket. Pernah istri saya minta antar gitu. Kemudian saya masuk, harus beli, enggak bisa enggak. Nah, ini ada kebutuhan bulanan, baik. Saya pakai headset, saya dengar ceramah saya sendiri, saya dengar Al-Qur'an. Istri saya kebetulan tidak bawa headset dia. Jadi kalau dia ngomong saya kan enggak dengar gitu. Saya lihat ke arah dia, kenapa? Dia bilang mau masuk, oke silakan masuk deh. Saya temanin saya karena dia lagi sendirian. Baik. Setelah selesai belanja semua, naik mobil, dia tanya, kenapa tadi kakak pakai headset? Memang kamu gak dengar di mall ada musik? Oh ya, memang dengar tau. Baik. Kalau kamu dengar musik itu, walaupun bukan kamu yang muter, tetap sama tadi dengan minum atau makan sesuatu yang tidak tahu halal atau haram. Dasarnya itu kan haram. Kita dengar walaupun kita tidak programkan, ada konsekuensi pembersihannya. Saya bilang gitu sama dia. Baru dia paham, oh ternyata begitu. Iya, kalau saya tadi sampaikan kepada kamu, saya cabut nih, sempat saya nanti dengar juga sebagian. Jadi lebih baik saya amankan dulu diri saya, nanti saya nasihatin kamu. Gak bisa. Solusinya gak ada lain. Semenjak itu dia jadi tahu, jadi pakai headset juga kalau darurat masuk. Dan saya bilang kalau darurat baru masuk. Dan Bapak Ibu sekalian ambil pelajaran. Kalau tidak penting jangan masuk di mall tuh. Betul ini bahasanya. Mungkin ibu-ibu, ah masa sih kok begitu? Nah, ya. Coba pikirin baik-baik. Kadang-kadang ada orang habisin waktunya banyak di situ. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Buang waktu. Kita sudah lihat nanti orang terbuka auratnya. Perhatikan, ibu-ibu saja kalau lihat perempuan tidak tutup aurat. Ada wajib ingkar mungkar nggak? Baik. Berapa orang di mall yang sedang kita lewatin dari 10, 20, 100 orang itu yang sudah bapak ibu ingkar mungkar? Minimal dalam hati deh. Ya Allah berikan hidayah. Sudah ucapin belum? Itu dosa loh kalau nggak diingkar mungkar. Lain. Sadar gak kalau itu dosa? Ini dosa. Dosa itu sudah cukup ada konsekuensi pembersihannya gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau sesuatu darurat baru kamu pergi. Kalau enggak, jangan. Jangan tambah-tambah program hidup, gak usah. Ini tinggal jalanin sekarang. Azan, sholat. Ada kesempatan puasa, puasa. Ada sedekah-sedekah. Bakti orang tua, iya. Jenguk orang sakit, ya. Hal darurat. Kalau yang sudah berbau ada syubhat, ada hal yang haram, maka hati-hati sekali. Karena ada konsekuensi pembersihannya. Enggak ada yang selamat dari situ. Ini penting untuk diketahui ya. Setiap orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla secara fisik pun dijamin fisiknya pun dijaga oleh Allah.